Bismillah. Afan Ustaz, orang tua saya belum menjalankan salat Ramadan. Orang tua saya belum menjalankan salat lima waktu, maka apabila saya masuk ke rumah, apakah mengucapkan salam atau tidak? Mohon doakan orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yahdihim. Allah yahdihim. Kalian nasihati terus menerus agar dia salat. Kalau dia mengaku muslimin, meyakini dengan akidah muslimin dan sebagainya, maka tidak salatnya imma karena malas, imma karena menentang. Kalau karena malas, masih kita berikan salam kepadanya. Iya nanti, anu saya capek, anu segala macam. Ya masih berikan salam. Tapi kalau dia sudah menyatakan, emangnya kenapa harus salat? Ya tapi kan ini kan disuruh, hatta disuruh, saya nggak mau. Menentang salat, maka dia kafir, tidak sah untuk kita beri salam padanya. Walaupun orang tua. Nah, mudah-mudahan yang pertama tadi hanya karena malasnya saja, sehingga harus kita terus nasihati beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya agar dia mau kembali untuk salat.